Mitra Bisnis, belum genap seminggu skandal suap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Aqil Mochtar, sekarang terkuak kasus suap di lembaga hukum lain, yakni Kemenkumham, di mana ada indikasi kuat salah satu pejabat tingginya menerima suap terkait penempatan notaris. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Ada yang menganggap ini semakin parah. Kalau aku sih menganggap ya ini petanda positif, berarti hukum sudah bisa membongkar para penegak hukumnya sendiri begitu. Jadi ini sebenarnya optimistis upaya membongkar para penegak hukum di Indonesia yang selama ini memang tampaknya tertutup begitu, seolah-olah bahwa para penegak hukum, para pembuat hukum, seolah-olah mereka tidak bisa disentuh, dan sekarang saatnya untuk melakukan pembersihan di semua lembaga penegak hukum di Indonesia. Aku pikir itu sisi optimisnya ya. Kedua, memang orang bisa mengatakan ya, aduh, semua lembaga penegak hukum sekarang sudah mulai dijangkiti oleh para koruptor atau gampang disuap dan segala macam, tetapi tetap saja bahwa seperti media massa, intelektual, akademisi, dan LSM atau juga mahasiswa atau yang lain, tetap menurut aku terus-menerus menyuarakan ini supaya proses pembersihan di lembaga-lembaga penegak hukum ini makin jelas, makin terarah, dan makin terkuat gitu. Karena ini kan yang terjadi di masa Orde Baru, sebenarnya ini juga terjadi, tetapi kan tertutup. Tetapi sekarang dengan keterbukaan ini, kita manfaatkan peluang itu membongkar semuanya. Ini saatnya untuk optimis membongkar semuanya. Tapi bagaimana dengan potensi masyarakat jadi tidak percaya lagi nih Pak dengan lembaga hukum kita Pak? Ada peluang itu, makanya menurut aku yang harus kita kabarkan kepada publik adalah sisi optimisnya. Bahwa kita sampai sekarang paling tidak ya, kita masih bisa percaya kepada KPK. KPK bisa membongkar lembaga penegak hukum dan lembaga pembuat hukum atau pembuat undang-undang seperti DPR dan yang lain-lain. Kemudian memang sekarang yang kepala daerah misalnya yang sudah terkait dengan kasus korupsi misalnya ya, baik yang baru terperiksa sampai dengan tersangka sampai terdakwa itu sekitar 300-an lebih begitu, berarti hampir setengah dari kepala daerah. Tapi buat aku sebenarnya inilah saatnya untuk melihat bahwa apa yang diwariskan di masa lampau itu ternyata belum berhasil kita bereskan selama 15 tahun reformasi. Dan saatnya sekarang dengan keterbukaan ini, kita buka, kita manfaatkan, kita bongkar semuanya. Aku mencoba melihat dan mempelajari kasus-kasus yang terkait dengan suap di lembaga-lembaga negara, terutama apabila komisionernya itu diambil dari luar begitulah ya, dan melalui DPR. Umumnya yang terkena itu adalah yang pernah terlibat di dalam partai politik begitu. Coba lihat dalam kasus Aqil ya. Umumnya adalah orang-orang dalam lingkungan partainya dia. Misalnya ini kan Hairunisa, Aqil ini Golkar, terus kemudian Hairunisa Golkar, terus kemudian orang Atut Golkar. Jadi ini orang-orang yang terlibat dalam pernah satu lingkungan begitu. Dan terutama yang pernah terkait dengan lembaga-lembaga negara, baik lembaga politik seperti partai politik maupun lembaga-lembaga negara yang ada sebelumnya gitu ya. Jadi makanya menurut aku sekarang tampaknya penting mencari komisioner itu. Akhirnya aku termasuk mendukung untuk MK. Tampaknya partai politik itu tidak perlu ya ikut di dalam seleksi. Walaupun memang perguruan tinggi belum tentu bersih, tapi menurut aku lingkungan itu masih lebih baik dibandingkan dengan lingkungan yang tampaknya bermasalah seperti itu. Kalau memang kita mau bersih-bersihan, seperti itu ya. Tapi memang menurut aku bagaimanapun juga, dari manapun asalnya, apabila keterbukaan yang sekarang berhasil kita rebut dan pengawasan publik ini tidak ada, ini akan makin parah. Bahkan mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa orang yang bersih sekali, bahkan Menteri Agama pun pernah masuk dalam penjara kan. Jadi kita tidak bisa mengharapkan pada orang terlampau jauh, tapi menurut aku bersandarlah pada keterbukaan yang ada sekarang, dan masuklah, pakailah keterbukaan itu untuk mengawasi setiap pejabat publik. Menurut aku di situ mungkin ya inti persoalannya. Makanya kata kunci pertama untuk menghindarkan korupsi itu adalah keterbukaan sebenarnya dan pengawasan publik. Keterbukaan dan pengawasan publik itu yang akan bisa mengawasi korupsi itu apa sih? Sebenarnya kan, dan penyuapan itu apa sih? Penyalahgunaan wewenang kan. Jadi ketika ada wewenang disalahgunakan, maka terjadi yang namanya korupsi maupun penyuapan. Nah, ketika wewenang ini diawasi terbuka dan diawasi oleh publik, peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang itu menjadi kecil. Kayak gitu. Jadi ingat bahwa korupsi maupun penyuapan itu karena penyalahgunaan wewenang. Itu yang pertama, itu yang problemnya. Jadi bagaimana wewenang supaya tidak disalahgunakan, supaya tidak dijual. Seperti terakhir pada Direktur Perdata dari Dirjen AHU, dari Dekumham ini, itu kan juga bisa terjadi karena ada pengawasan. Paling tidak ada publik yang kalau terjadi apa-apa dia melaporkan seperti itu. Nah itu penting betul. Termasuk seperti pas FM ini kan bagian dari proses memanfaatkan keterbukaan publik dan mendorong publik untuk melakukan pengawasan terhadap siapapun pejabat negara yang memiliki wewenang. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu mempunyai potensi untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Apapun setiap wewenang. Keterbukaan dan pengawasan publik itu kuncinya. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.